bisnis Anda masih bersama kami dan SMS mulai berdatangan di 0816-924-924. Apakah Anda sudah siap menjadi sutradara kehidupan Anda pribadi? Silakan yang ingin bertanya, ingin share, telepon juga boleh di 633-9160. Oke, kita lanjut lagi nih Bang. Kalau bicara ini mengenai sutradara tadi cukup menggelitik ketika ini ada sutradara yang boros sama yang enggak nih. Maksudnya ketika kita belajar untuk mewujudkan itu butuh waktu lama, tapi ada juga orang yang butuh waktu singkat untuk menjadi best sutradara, Bang. Iya, jadi ada sutradara yang visualisasi, kemampuan visualisasi sedemikian kuat gitu loh. Sehingga dia tidak harus syuting dengan stok yang cukup banyak. Jadi kalau durasi filmnya 120 menit, dia shoot mungkin 140 menit. Abang dia diedit-edit jadi 120 menit. Tapi ada orang juga yang visualisasinya tidak sekuat yang pertama gitu loh. Jadi filmnya 120 menit tapi visualisasinya atau shoot stoknya itu mungkin sekitar 200 menit. Baru setelah itu kemudian diedit-edit gitu. Dan kemudian jadilah film. Nah, Bu Peniti mengatakan kepada saya juga begitu. Dia bilang bahwa menjadi seorang sutradara dalam kehidupan kita itu tidak selalu hidup kita itu akan mengikuti jalan ceritanya gitu loh. Jadi kita diberi kesempatan juga sama Tuhan gitu loh, bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita ada bagian-bagian dalam hidup kita tuh harus diedit juga, dipotong, dibuang, ditambah dan seterusnya, ya kan? Okay. Nah ini yang sebenarnya sangat-sangat menarik sekali gitu. Jadi bisa aja diedit gitu loh. Nah banyak orang yang selalu berpikir bahwa itu tidak bisa diedit. Bisa diedit, bisa ditambah, bisa dikurangi. Oke, makanya ada yang dibilang juga sukses yang tertunda itu ya, untuk bisa menuju itu ya. Mungkin ini juga satu gambaran lagi dari Pak Saroji Kendal masih menginginkan suatu visualisasi nih Bang. Misalnya ini Pak Saroji kan pengennya punya usaha sendiri nih. Apakah perlu tuh di bayangan dia tuh yang bekerja di situ tuh orang-orang keluarga sendiri gitu atau orang lain atau seperti apa? Nah mungkin contohnya aja nih Bang, misalnya ada seseorang pengen punya toko baju. Nah untuk mewujudkan atau memvisualisasikan bisnisnya nanti punya store gede, bisa di mall terbesar juga, itu maksudnya apakah seperti itu terus lalu membuat jalan-jalan planning-planning menuju ke bisnisnya itu Bang? Iya. Dan ini saya benar-benar saya lihat dan saya hadapi ketika saya punya klien waktu itu adalah perusahaan pelumas. Jadi waktu itu saya berkesempatan mengamati bengkel motor. Dan dari sekian ratus hampir ribuan bengkel motor yang kita amati, itu banyak sekali bengkel-bengkel motor yang sudah 10 tahun kagak berubah, begitu-begitu aja. Yeah. Gitu loh. Tapi banyak sekali gitu loh. Kenapa? Ini sangat menarik sekali begini. Motor di Indonesia tuh berkembang sangat pesat gitu loh. Jadi kalau motornya berkembang pesat, bengkelnya juga dong. Kenyataannya tidak demikian. Ada bengkel yang udah 10 tahun begitu-begitu aja, gak berubah. Tapi karena motornya sangat luar biasa gitu loh, ada bengkel yang hanya dalam waktu 2 tahun tuh udah wah gitu loh. Jadi kan artinya ada orang gitu loh yang mampu mengedit kehidupannya dan menjadikan sesuatu yang sangat hebat, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Tapi ada juga orang yang tidak mampu mengedit hidupnya. Gitu loh. Nah, ini kejadian gitu. Jadi ada yang seperti itu. Oke, mungkin bisa mulai dibayangkan kembali. Berikutnya ada Bapak Fadli di Jogja ya, atau Mas Fadli nih. Saya sudah 3 tahun jadi marketing sama orang, tapi hanya ketidakadilan gaji. Sekarang saya mulai menerapkan marketing itu untuk usaha sendiri. Tapi bagaimana motivasi supaya saat jenuh datang? Ini kan klasik banget gitu loh. Kalau Anda merasa tidak adil, ya berontak, keluar, cari pekerjaan lain gitu loh. Dan banyak orang yang saya lihat dan yang saya hadapi gitu loh dalam kehidupan sehari-hari, sudah kagak adil, dia tetap di situ. 3 tahun kagak adil, tetap aja ngedumel, nggak adil nih. Tapi 4 tahun kagak adil, 5 tahun kagak adil, 6 tahun kagak adil, 7 tahun kagak adil, 10 tahun kagak adil lah adil. Ada yang tersindir? No. Maksud saya kagak perlu 3 tahun lah. Iya. Kalau udah setahun kagak adil juga, cabut aja udah. Hmm. Jadi kan begini, film itu berkembang. Kan adegannya tidak monoton terus-menerus. Masa adegannya orang ngobrol terus, kan kagak. Dulu nggak ada 3D kan, sekarang 3D-nya makin oke okay, gitu. Jadi menurut saya adalah bahwa ya di situ Anda orang harus berani bertindak. Jangan merasa bahwa dia dijadikan korban, tidak adil dan seterusnya, tapi Anda tidak melakukan sesuatu. Lakukanlah sesuatu. Do something terhadap kehidupan Anda itu, it's your life. Mm-hmm. Kan kita hidup cuma sekali. Iya. Iya kan, apa sih ruginya? Enggak ada ruginya. Well, kita akan lanjutkan kembali topik kita, makin seru aja. SMS juga semakin banyak lagi berdatangan. Terima kasih, dan silakan Mitra Bisnis untuk bertanya ke Bang Kavi ya. Untuk telepon sudah kita tutup hanya di 0816 924 924. Kami akan kembali sesaat lagi.